Sejalan cinta ini memandu, seiring waktu ini berlalu. Ku hadapi jalan tanpa tapak, jelas menghadang rindu membakar luka. Sematkan tawa di air mata, ku lalui semua masalah. Sudah kini aku menyadari cerita kosong yang tak miliki arti. Jebakan dusta bertema cinta, buramkan pandang dari ayat nyata. Lepaskan asa entah kemana. Terakhir, cinta.